Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Terakhir kita bahas ada hadis-hadis yang sahih yang mengesankan bahwa kesialan itu ada. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyebutkan asy-syu'mu fi thalath, bahwa kesialan itu ada pada tiga, pada wanita, pada kendaraan, dan pada rumah. Tetapi sudah kita katakan beberapa riwayat disebutkan dengan lafaz yang lebih jelas, laukana syu'mu lakana fi thalath. Kalau saja ada kesialan, niscaya ada pada tiga. Kalau saja ada kesialan. Sehingga para ulama membahas bahwa maknanya bukan yang namanya perempuan pembawa sial, atau yang namanya kendaraan itu pembawa sial, atau rumah pembawa sial. Tidak demikian. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adanya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan membawa kejelekan. Ada yang Allah ciptakan menyebabkan kebaikan. Maka tentunya semua kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu khaliqul khairi wa syar. Berarti yang menciptakan kebaikan dan kejelekan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan seperti tadi, pembawa sial, tidak mesti. Ada perempuan yang membawa kebaikan. Demikian pula kendaraan. Tidak mesti membawa sial. Berarti tidak bermakna bahwa benda-benda tadi pembawa sial. Tetapi kadang Allah jadikan perkara-perkara tadi memberikan kejelekan-kejelekan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi akidah tetap meyakini bahwa Allah khaliqul khairi wa syar, wa khaliqus su'udi wa nuhus, yang menciptakan perkara-perkara yang membahagiakan, yang menciptakan perkara-perkara yang menyengsarakan, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Fa yakhluq ba'd hadhihi al-a'yan su'udan mubarakah. Allah jadikan beberapa benda-benda, beberapa makhluk-makhluk su'udan mubarakan, membawa kebahagiaan dan membawa berkah. وَيُقْضَى بِسَعَادَةِ مَنْ قَرَبَهَا, dan ditakdirkan dengan kebahagiaan pula siapa yang mendekatinya. Dekat dengan dia, cepat kebahagiaannya. Senang. وَحُصُولِ الْيُمْنِ وَالْبَرَكَهْ لَهُ, kalau dekat dengannya akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan barakah, akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, Masya Allah. Dan ini yang diharapkan dari keluarga-keluarga kita dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah atau berikanlah kepada kami, istri-istri kami, dan anak-anak turunan kami, keluarga kami sebagai qurrata a'yun, yang membawa ketentraman atau memberikan kebahagiaan. Wa yakhluq ba'daha nuhusan, tetapi sebaliknya Allah ciptakan pula makhluk-makhluk yang nuhus, yang memang jelek. Yatanahas biha man qarabaha, orang yang mendekatinya ikut terbawa kejelekannya, atau ingat ikut terimbas kejelekannya. Berarti dia pembawa sial. Bukan. Bukan dia pembawa sial, tapi Allah takdirkan kejelekan padanya yang menyebabkan kamu mendapatkan kejelekan. Ya. Tidak ada yang menakdirkan kejelekan dan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang yang jelek ini berkumpul semua nuhus ingin menjelekkan pada kamu, tapi Allah tidak takdirkan. Apakah terjadi? Tidak terjadi. Law ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, qad katabahu Allahu alaik. Walaupun berkumpul manusia dan jin untuk memberikan madarat kepadamu, enggak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah takdirkan atasmu. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum, keyakinan tadi harus diluruskan. Adapun ucapan Nabi SAW, laukana syu'mu lakana fi thalath, kalau saja ada kesialan itu niscaya ada pada tiga, artinya tiga perkara itu kadang menyebabkan kejelekan-kejelekan. Nasallahu salamul afiyah. Wa kullu dhalika biqada'illahi wa qadarih. Semua itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqa sa'iral asbab, sebagaimana Allah menciptakan seluruh sebab-sebab. Wa rabathaha bimusabbabatiha. Allah menciptakan sebab-sebab dan Allah kaitkan dengan akibat-akibatnya. Al-mutadaddah al-mukhtalifah, yang berlawanan dan berbeda-beda. Ini penyebab baik mendatangkan kebaikan, ini penyebab jelek mendatangkan kejelekan. Ini menjadikan kamu senang, ini menjadikan kamu sedih. Ini menjadikan kamu bahagia, ini menjadikan kamu, ini semua asbab wal musabbabat. Asbab wal musabbabat. Man khalaqaha? Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal asbab wa rabata bi musabbabatiha. Allah yang menciptakan sebab-sebabnya dan Allah pula yang menakdirkan akibat-akibatnya. Apakah setiap sebab mendatangkan akibat? Tidak. Kecuali kalau Allah takdirkan. Naam. Kama khalaqal misk wa ghairahu minal arwahit tayyibah wa ladzadza biha man qarabaha. Sebagaimana Allah ciptakan minyak wangi. Masya Allah. Harum. Arwah tayyibah. Udara yang segar atau bau-bauan yang harum semerbak. Ladzadza biha man qarabaha. Orang yang dekat dengan harum-haruman tadi senang. Wa khalaqa diddaha, dan Allah ciptakan yang sebaliknya. Bangkai misalnya, bau busuk. Wa ja'alaha sababan, dijadikan sebagai sebab. Orang datang situ sempit hatinya, merasa gelisah, bau busuk enggak karuan. Enggak tenteram, sempit dadanya. Enggak suka. Karena bau yang busuk. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Ada yang memang harum, ada yang memang busuk. Demikianlah perbedaan-perbedaan semua yang Allah ciptakan. Li'alamin man qarabaha minan nas. Yang sebaliknya tentunya akan membuat manusia merasa sakit, merasa tidak suka, ila akhirnya. Wal farqu baina hadaini an-naw'aini mudrakun bil hissi. Dan perbedaan antara keduanya bisa didapat dengan his, dengan panca indera, dengan perasaan. Fakadzalika fid diyar wan nisa' wal khail. Demikian pula pada rumah, wanita atau kuda atau kendaraan. Fahadha launun wa tiyaratus syirkiyah launun. Maka yang ini satu warna, sedangkan tiyarah warna yang lain. Artinya tidak sama ini dengan itu. Kalau ini memang Allah ciptakan begini dan begitu. Kemudian kita bisa melihat. Dengan apa? Mudrakun bil hissi. Bisa dicapai dengan panca indera. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, tangan kita merasa. Didapati. Lidah kita juga bisa merasakan asin dan manis. Kalau pahit, ya jangan dimakan. Kalau manis, lezat, silakan. Halal, halal, makan. Dirasakan dengan panca indera kita. Maka kalau ternyata ini menyebabkan kejelekan, kejelekan, kejelekan, kejelekan, halas. Ganti saja dengan rumah yang lain. Jual, cari rumah yang lain. Demikian pula kendaraan. Kalau sudah terasa dengan hissi, mudrakun bil hissi, selalu membuat madarat, membuat kejelekan, kejelekan, segala macam. ya ganti. Jual kendaraannya, beli yang lain. Mungkin ada yang lebih murah, tapi barokah. Mungkin ada yang lebih murah, tapi barokah. Demikian pula wanita, istri. Kalau sudah dirasa mudrokun bil hissi, kalau ini ganyang, ya ganti. Barakallahu fikum. Allah mencariatkan sekian tahapan dalam nusyuz, dalam pelanggaran-pelanggaran wanita. Dari mulai tahapan pertama, kedua, ketiga, sampai berujung dengan cerai. Apakah boleh? Boleh. Tidak seperti kaum Nasrani yang melarang perceraian. Ada syariatnya. Dan kemudian setelah itu, boleh menikah. Dua, tiga, atau empat. Fa'in khiftum fawahidah. Ini semua barakallahu fikum, Allah kasih jalannya. Laukana syu'mu lakana fi thalath. Kalau saja ada kesialan, niscaya pada tiga perkara ini. Barakallahu fikum. Qauluhu wala hamah. Sekarang yang ketiga. Berarti perkara tadi sudah jelas. Bahwa yang disebutkan oleh Nabi launun. Sedangkan tiaroh launun akhar. Ini pembawa sial. Ini pembawa sial. Itu perkara jahiliyah yang dilarang. Yang ketiga, wala hamah. Jangan ditasdidkan mimnya. Tapi dengan takfif. Hamah. Hadza huwa sahih. Itu ala sahih. Yang tanpa tasdid itu yang lebih benar. Qala al-Farra, al-hamah tayrun min tuyuril lail. Hamah adalah burung dari burung-burung malam. Ka'annahu ya'nil buma. Sepertinya itu adalah burung hantu. Wallahu ta'ala a'lam. Atau sejenis itu. Yang diyakini oleh jahiliyah. Membawa sial juga. Qala ibnul A'rabi. Berkata ibnul A'rabi. Abu Abdullah Muhammad ibn Ziyad. Ibnul A'rabi al-Hashimi. Maula mereka. Berkata, kanu yatasha'amuna biha idza waqa'at 'ala baiti ahadihim. Mereka yatasha'amun, menganggap sial dengan keberadaan burung tersebut kalau hinggap di rumah mereka. Tiba-tiba di rumah mereka ada burung hantu. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan ini pembawa sial, akan terjadi kesialan, akan terjadi musibah ila akhirnya. Yaqulu na'ata ilayya nafsi au ahadan min ahli dari. Kata mereka, kata jahiliyah, burung ini na'ata, memberikan, maaf, na'at, dari kata na'i. Na'a, karena dia mu'annas, na'at. Bukan na'ata. Kalau na'ata mensifati. Tapi kalau na'at, memberitakan berita kematian. Dari kata na'i. Asalnya, ada alif, na'a, tetapi hudifat, karena iltiqa sakinain. Karena ketemu tak, ta'nis, na'at. Na'at ilayya nafsi, ini memberitakan berita kematian atas diriku, atau atas seseorang dari keluargaku, ahli dari, ahli baitku. Itu keyakinan mereka di zaman jahiliyah. Faja'al hadis bi nafi dzalika wa ibtalih, maka datang hadis yang menafikan keyakinan tersebut, menyatakan la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Wa safar difathahkan fa'nya, diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam Gharibil Hadis an Ru'bah annahu qala hiya hayyatun takunu fil batni tusibul mashiyata wan nas. Dia adalah sejenis ular yang hidup di perut seseorang atau di perut mashiyah, binatang ternak. Wa hiya a'da minal jarab, bahwasannya dia lebih mematikan atau lebih ganas dari penyakit jarab, dari penyakit jarab yang menular. Indal Arab, demikian menurut Arab. Ini salah satu tafsir dari Safar. Wa ala hadza fal muradu bina fihi, kalau ini yang dimaksud, maka yang dimaukan dengan nafi dari Nabi SAW, maka nu ya'taqidunahu minal adwa. Berarti sama dengan yang pertama. La adwa. Tidak ada adwa. Enggak ada pula safar. Enggak ada itu. Ular yang di perut binatang kemudian mematikan yang ini, mematikan yang itu. Maka nu ya'taqidunahu minal adwa. Berarti yang dinafikan adalah keyakinan adwa. Wa mimman qala bihadza Sufyan ibn Uyainah wal Imam Ahmad wal Bukhari wa Ibn Jarir. Yang berpendapat seperti ini adalah Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad dan Bukhari dan Ibn Jarir. Wa akhar aw akharun wa qala akharun al murad bihi syahrul safar. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bulan Safar. وَالنَّفِي لِمَا كَانَ أَهْلُ الْجَهِلِيَّ يَفْعَلُونَهُ. Berarti penafiannya adalah penafian keyakinan Ahlul Jahiliyah yang melakukan terhadap Safar dengan nasi. Tahu nasi? Memindahkan bulan ke bulan yang lain. Membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Bahwa bulan ini bukan Safar, ya. Ingat-ingat itu. Safarnya kita ganti di bulan lain. Sekarang bulan ini. Wa kanu yuhilluna al-muharram wa yuharrimuna safar makanahu. Mereka menghalalkan bulan haram. Kemudian mengharamkan safar di tempat bulan haram. Ada qawlu Malik. Ini pendapat Imam Malik. Wala safar. Tidak ada safar-safar. Ini safar jahiliyah yang katanya bahwa bulan haram yang ini karena kita perlu untuk memerangi mereka, maka dihalalkan. Sedangkan bulan haramnya dipindahkan ke safar. Karena safar adalah tempat yang begini, begini, dan begitu. Keyakinan mereka. Warawa Abu Dawud an Muhammad ibn Rashid amman sami'ahu yaqul. Inna ahla jahiliyah yatasha'amuna bisafar. Ini pendapat yang sama dengan pendapat kedua, sama-sama bulan Safar, tetapi dari sisi lain, bukan dari sisi nasi. Kalau nasi itu seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innaman nasi'u ziyadatan fil kufur. Bahwa nasi itu tambahan kekufuran mereka, memindahkan bulan haram kepada bulan lain yaitu bulan Safar. Tetapi pendapat yang lain adalah bulan Safar yang dinafikan oleh Nabi la Safar adalah keyakinan jahiliyah bahwa bulan Safar itu bulan sial. Yatasha'amuna bis-safar. Wa yaquluna innahu syahrun mash'umun. Mereka berkata bahwa bulan Safar adalah bulan mash'um, bulan sial. Fa abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Maka Nabi pun membatalkan keyakinan ini. Tidak ada itu. Safar ataupun Muharram. Safar ataupun Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Safar ataupun bulan lainnya. Tidak berbeda. Tidak ada yang dikatakan bulan sial. Barakallahu fikum. Subhanallah. Sampai hari ini masih ada yang meyakini seperti itu. Ada yang melihat dan menyaksikan di daerah Indramayu sana, di bulan Safar, ada sholat seperti sholat id di lapangan. Ditanya sholat apa ini? Sholat gerhana atau sholat pentah hujan? Dijawab, ini sholat tolak bala. Karena ini bulan-bulan Safar, bulan pembawa sial, bulan yang mendatang. Maka kami sholat untuk tolak bala. Astagfirullah. Ternyata masih ada sisa-sisa jahiliyah. Saya kira itu adalah perkara yang sudah punah di masa jahiliyah. Ternyata masih ada keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Kemudian mereka membuat acara-acara bid'ah seperti acara sholat tolak bala. Menolak bencana. Fa'abtalan Nabi. La adwa wa la tirata wa la hama wa la safar. Enggak ada itu. Enggak ada adwa. Enggak ada kesialan-kesialan. Enggak ada tanda-tanda sial atau enggak ada pembawa-pembawa sial. Enggak ada pula burung hantu sebagai tanda kematian. Burung gagak sebagai tanda kejelekan. Enggak ada. Enggak ada pula safar sebagai bulan bencana. Enggak ada. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Semuanya dengan takdir Allah. Kalau Allah takdirkan bencana, Allah kehendaki di bulan Muharram, akan terjadi di bulan Muharram. Walaupun bukan bulan Safar. Dan kalau Allah kehendaki di bulan Safar, aman, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi, juga terjadi. Kalau Allah kehendaki. Qala Ibn Rajab, rahimahullah, wala'alla hadal qawul ashbahul aqwal. Sepertinya pendapat ketiga inilah yang paling sesuai. Kalau ditafsirkan penyakit atau ular yang ada di perut binatang dan perut manusia yang mematikan, yang seperti jarab, yang berarti maknanya la adwa, sudah tercakup dalam kalimat pertama, la adwa. Iya kan? Sudah masuk di dalam kalimat pertama, la adwa. Apa yang mengulangi dan apa yang merupakan ziyadat ilmin? Mana yang lebih layak? Yang lebih layak adalah tambahan ilmu. Kalau mengulang, tidak mendapatkan faedah yang berikutnya. Artinya sama. Kalimat la adwa sama maknanya dengan kalimat wala safar. Sedangkan yang ketiga, wala safar ay tidak ada bulan sial seperti bulan safar yang diyakini jahiliyah, maka ini asbah, yang paling mirip, yang paling mendekati dari pendapat-pendapat para ulama. Wa tasya'um bil safar huwa min jinsit tair al-manhiyyi anha. Dan keyakinan tentang safar ini sejenis dengan tiarah yang dilarang. Hanya saja khusus pada bulan safar. Mereka katakan safar sebagai bulan sial. Sebagaimana mereka katakan 13 sebagai angka sial. Sebagaimana mereka katakan Jumat Kliwon sebagai Jumat sial. Ila akhiri. وَكَذَلِكَ التَّشَاءُمْ بِيَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ. Sebagaimana mereka pun menganggap sial pada hari-hari tertentu. Kayaumil arbi'a. Seperti hari Rabu. Katanya hari Rabu hari sial. Ya. Karena anak-anak sering libur. Guru-gurunya rapat. Begitu. Hah? Khamilin a'azakum Allah. Gak ada kaitannya. Walhamdulillah. Wa tasyaum ahli jahiliyah bi syawal fin nikah fihi khassah. Demikian pula tasyaumnya ahli jahiliyah dengan bulan syawal. Untuk nikah khusus. Nikah bulan syawal bahaya. Enam. Ternyata alhamdulillah kaum muslimin banyak menikahkan anaknya di bulan syawal. Mengapa? Biasanya keluarga sedang kumpul yang dari luar-luar kota di hari raya. Maka di bulan Syawal tidak perlu mereka kembali lagi. Mereka hadir di walimah tersebut. Wa fi lafdhin, dalam riwayat dikatakan wala nau. Adapun nau wahidul anwa. Salah satu atau bentuk mufrad dari al anwa. Wa sayatil kalamu alaihi fi babihi, akan datang pembicaraan tentang ini dalam babnya secara khusus insyaallah ta'ala. Karena ada bab khusus, bab tentang perbintangan. Sedangkan nau kaitannya dengan bintang. Wala ghul, dengan dhammah. Dari itu ismuhu. Bentuk jamaknya aghwal atau ghailan. Wahual muradu huna, dan itu yang dimaksud, yang di, itu yang dimaksudkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'adat Ibn al-Athir, al-ghaul wahidul ghilan. Al-ghaul adalah salah satu dari ghilan. Wahuwa jinsun minal jinni, salah satu dari jenis jin. Wasyayatin, dari jenis syaitan. Kanatil Arab taz'um annal ghul fil falah tatara'a linnas. Bahwasanya Arab meyakini, menganggap bahwa ghul di padang pasir sering menampakkan pada manusia penampakan-penampakan. Tatalawwan, talawunan. Berubah-ubah warna. Berubah-ubah bentuk. Fi suwarin syatta. Dalam bentuk yang macam-macam. Sepertinya di sini ada jalan. Sepertinya di sana ada jalan setapak. Padahal tidak ada. Sepertinya di sini ada bukit. Padahal tidak ada. Seperti di sana ada bukit. Padahal tidak ada. Ila akhir. Atau sesungguhnya ada di sana bukit. Tapi tidak terlihat. Dikaburkan oleh ghul. Katanya begitu. Wa taghuluhum. Akhirnya jin-jin tadi taghuluhum. Apa itu taghuluhum? Ay tudilluhum. Menyesatkan. Anit tariq, dari jalan. Wa tuhlikuhum. Dan membinasakan mereka. Fanafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abtalahu. Maka Nabi pun menafikan perkara ini dan menganggap batil. Baik, pertanyaannya sekarang. Mungkinkah jin mengganggu manusia? Mungkin. Mungkinkah jin menampakkan diri atau menampakkan sesuatu dengan salah? Mungkin? Mungkin. Ada riwayat bentuk apa anjing hitam, ada riwayat tentang ular, bentuk ular. Berarti mungkin. Kalau gitu apa yang dinafikan oleh Nabi? Hati-hati. Yang dinafikan bukan tidak ada syaitan yang menyesatkan atau tidak ada syaitan yang bukan. Yang dinafikan adalah keyakinan jahiliyah bahwa ketika mereka meyakini ghul itulah yang menyebabkan mereka tersesat, kemudian mereka mulai meratapnya kepada ghul. Wahai ghul, jangan sesatkan kami. Sebagaimana biasanya. A'udhu bisayyidi hadal wadi min sufaha'i qawmih. Aku berlindung pada jin yang terbesar di lembah ini. Dari kejahilan anak buahnya. Khawatir disesatkan. La ghul, jangan takut, gak ada ghul. Doa pada Allah SWT. Minta bimbingan pada Allah Ta'ala, minta hidayah, minta petunjuk, minta keselamatan. Allahumma inni a'udzuka min an azilla au uzal, min an adilla au udal, min an akdiba au ukdaba alayya. Ya Allah, aku meminta kepadamu, agar aku jangan tergelincir, jangan digelincirkan, jangan menyesatkan, jangan disesatkan, jangan mendustakan, dan jangan didustai. Ini setiap keluar rumah dianjurkan untuk doa, dengan doa yang seperti itu. Agar kita selamat dari penyimpangan atau kesesatan. Kesesatan dalam artian sesat jalan ya. Pernah sekali kami naik kendaraan jalan di jalan yang biasa. Biasa bolak-balik. Artinya secara hitungan akal kami enggak akan tersesat. Sudah sering ngisi kajian di sana bolak-balik setiap malam atau setiap malam tertentu pengajian. Kali itu pulang malam, sebagaimana biasanya jam 10-an. Jalan seperti biasanya. Sampai jalan itu habis. Tadinya aspal, jadi bukan aspal. Ini tidak mungkin. Karena kita tidak mungkin jalannya seperti ini. Setelah batu-batu itu habis, tinggal jalan setapak. Sudah mobil sudah hampir tidak bisa masuk. Ini kita tersesat di mana? Jadi tersesat sudah jauh sekali. Sadarnya setelah jalannya habis. Tanya sama orang tangga, ini di mana dan saya harus kemana? Mau kemana? Ke Jogja. Kamu terlewat. Belok di sana sekian kilo. Bayangkan jauhnya. Bukan sedikit. Sekian puluh kilo. Ini barakallahu fikum sangat mungkin terjadi dengan gangguan-gangguan syaitan. Karena kita tidak berdoa pada Allah SWT. Maka berdoa pada Allah Taala dan jangan takut kepada jin, kemudian meminta kepada jin, wahai jin jangan sesatkan kami. Ada adalah jahiliyah. Maka dinafikan oleh Rasulullah SAW La adwa wala tiyarata wala hamah wala safar wala nau wala ghul. Tidak ada itu semua. Kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.